I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. George Washington of Indonesia adalah sebutan untuk Presiden RI Soekarno dari Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Sering mengkonsumsi minum bersoda memiliki efek sama seperti menelan 2 butir narkotika paling berbahaya dalam hal kerusakan gigi. Pumba dari film The Lion King adalah karakter pertama yang kentut dalam film produksi Disney. Fakta unik.